Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Ya, silakan. Hafalannya diulang dari najah dari babu ma'rifati alamatil i'rab. Ya. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhammatu alifu. Terus? المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر الثاني وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأبوك وحموك وأخوك ومالك. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث في المخاطبة. وللنفي خمس علامات الخلقة والألف فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو وأما الياء فتكون علامة للنصب في تثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث الثالث. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتح وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. يا سمعت يا baik, kita lanjutkan bahasan kitab Al-Ajurumiyah li Ibn Ajurum rahimahullah. Masih kita pada penjelasan tentang tanda-tanda khafad. Sudah disebutkan bahwasanya khafad memiliki berapa tanda? Tiga. Yang pertama apa? Kasrah, yang itu adalah tanda apa? Asal. Yang kedua ya, dan yang ketiga fathah. Dan kasrah menjadi tanda bagi khafad di berapa tempat? Tiga. Yang pertama pada isim mufrad yang munsharif. Yang kedua pada jamak taksir yang munsharif. Dan yang ketiga jamak muannats salim. Kemudian yang kedua ya. Ya menjadi tanda bagi khafad di mana? Di tiga tempat. Yang pertama pada isim-isim yang lima. Yang kedua pada mutsanna. Yang ketiga pada jamaah. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari tanda ketiga dari khafad, yaitu apa? Fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah, maka fathah menjadi tanda bagi khafad pada isim yang la yansarif. Sudah kita sempat jelaskan makna dari isim la yansarif. Apa maknanya isim la yansarif? Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Sehingga ketika majrur dengan apa? Fathah. Ya, seperti marartu bi masajida. Saya melewati masjid-masjid. Ya. Marartu bi Musa. Musa juga ghairu munsharif. Ya. Ya, mungkin akan kita jelaskan sedikit demi sedikit tentang batasan-batasan dari isim yang la yansharif atau isim yang tidak bisa menerima apa? Tanwin dan tidak bisa disyarkan dengan kasrah. Jadi isim itu tidak bisa menerima tanwin, ya, ataupun isim yang tidak bisa menerima tanwin ada dua macam. Yang pertama, dia tidak bisa menerima tanwin karena satu sebab. Karena sebab yang satu. Ini dulu yang kita akan jelaskan. Kemudian setelah itu masuk kita kepada pembahasan yang kedua dari isim yang tidak bisa menerima tanwin, yaitu karena adanya dua sebab. Ya. Apa itu isim yang dia tidak bisa menerima tanwin karena satu sebab? Ada tiga. Isim yang tidak bisa menerima tanwin karena satu sebab ada tiga. Yang pertama, isim yang di atas sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Apa itu sighah muntahal jumu'? Ya. Terjemahannya dulu, sighah muntahal jumu' adalah isim yang dia berada pada bentuk jamak yang terakhir. Isim yang dia berada pada bentuk jamak yang terakhir. Jadi, isim mufrad itu bisa dijamakkan kan? Contoh apa? Kalbun. Jamaknya apa? Kilab. Ya. Masih bisa enggak dijamakkan kilab? Masih. Menjadi akalibu. Nah, akalibu. Subhanallah. Kalau sudah dijamakkan dengan bentuk ini, ya sighah muntahal jumu' tidak bisa lagi dijamakkan. Jadi yang dimaksud dengan sighah muntahal jumu' adalah bentuk jamak terakhir dari isim gitu. Jadi isim itu kalau sudah dijamakkan dengan jamak ini sudah tidak bisa lagi dijamakkan. Ya, itu sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' adalah apa? Bentuk jamak yang terakhir. Setelah itu tidak lagi bisa dijamakkan. Kayak qaulun, ucapan. Bisa dijamakkan menjadi aqwal, ucapan. Tapi kalau dijamakkan dengan bentuk ini, aqawil, sudah tidak lagi bisa dijamakkan. Ah, bentuknya ada dua ini, sighah muntahal jumu' ada dua. Yang pertama, mafa'ilun, mafa'ilu, ya, mafa'ilu, ya, mafa'ilu. Nanti kita sebutkan bibitnya. Yang kedua, mafa'ilu, ya, mafa'ilu dengan apa? Mafa'ilu. Batasannya, ya, dari sighah muntahal jumu', mana jelas tadi ya? Apa maknanya sighah muntahal jumu'? Bentuk jamak yang terakhir. Kalau sudah dijamakkan dengan bentuk ini, tidak bisa lagi dijamakkan. Ya. Lihat, batasannya sighah muntahal jumu' adalah setiap jamak taksir. Ya. Jamak taksir sudah pernah ya, kita lewatkan. Apa yang dia menunjukkan apa? Lebih dari dua, disertai dengan apa? Perubahan dari bentuk mufradnya. Ya. Bobit atau batasan dari sighah muntahal jumu' adalah setiap jamak taksir, ya, yang mana huruf ketiganya alif. Nanti kita tulis ya Allah. Yang mana huruf ketiganya alif. Kemudian setelah alif ini ada dua huruf. Setelah alif ada dua huruf. Huruf yang pertama di kasroh. Ya, seperti masajidu. Mana anunya, vidolnya. Ini mah baru. Gak bisa dipakai baru. Nah, dipakai. Eman. Masajidu. Lihat ya. Masajidu. Kita lihat. Ya, kita terapkan dengan bobit atau batasan yang disebutkan oleh mereka ahli nahu. Batasan yang pertama dari sighah muntahal jumu' adalah jamak taksir. Iya. Yang mana huruf ketiganya adalah alif. Mana huruf ketiganya? 1, 2, 3. Ini kan alif. Kemudian setelah alif ada dua huruf. Yang pertama di kasrah. Ya, ini sighah muntahal jumu'. Masajidu. Huruf ketiganya masajid sebelumnya jamak dari apa? Masjidun. Dijamakkan menjadi masajidu. Masjid, masjid. Ini tentukan masajid adalah sighah muntahal jumu', bentuk jamak terakhir. Kenapa? Cirinya apa? Lihat. Huruf ketiganya alif tuh 2, 3. Setelah alif ada dua huruf. Iya. Kemudian huruf pertama di kasrah. Akhirnya ini masajidu, enggak boleh kasih tanwin. marartu bi masajidi, ra'aitu masajida. Enggak pakai apa? Tanwin. Iya. Hadhihi masajidu. Ya. Ini yang pertama. Yang semisal itu banyak masih selain masajid. Ya, masani'u. Masani' itu pabrik. Mufradnya masna'. Masna', masani'u. Sama enggak dengan masajidu? Sama. Iya. Afadilu, sama juga. Dari afdol, orang-orang yang utama, afadilu. Enggak mesti awalnya mim ya. Bukan batasan awalnya mim. Afadil dari afdol, afdol seorang yang utama. Afadilu orang-orang yang utama. Ya. Sawa'iqu, sawa'iqah, halilintar. Jamaknya sawa'iqu. Ini juga sama, ya kan? Ya, kita tambahkan boleh. Ya, masani'u misal ini ya. Masani'u. Antum perhatikan sama kan? Masani'u. Kemudian afadilu. Afadilu. Masih banyak teman-temannya. Manazilu, masa, manara, manazilu. Mawadi'u tadi kan? Mawdi'. Fi arba'ati mawadi'. Mawadi'u jamak dari mawdi', tempat. Nah, itu batasan yang pertama dari apa sih komun? Tahal jumu. Yaitu apa? Setiap jamak taksir yang mana huruf ketiganya alif, setelah alif ada dua huruf. Huruf pertamanya dikas, dikasrah. Adapun keduanya tergantung i'rabnya keduanya. Kalau dia sebagai fa'il dhammah, sebagai maf'ul fathah. Karena huruf jar fathah juga. Ya. Kemudian batas yang kedua, ya. Sama juga jamak taksir yang mana huruf ketiganya alif, setelah alif tiga huruf kali ini. Setelah alifnya berapa huruf? Tiga huruf. Tengahnya sukun. Kalau ini mungkin bisa disingkat dengan antum wazannya ini saja deh. Kalau repot-repot menghafal kaidahnya, antum ya, hafalkan aja wazannya nih ya. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Nah ini wazan mafa'ilu. Enggak mesti awalnya min, enggak mesti. Ya. Ini yang pertama, bentuk pertama dari segi komentar. Jumuk. Sekarang kedua. Jamak taksir juga. Ya, batasannya jamak taksir, kemudian huruf ketiganya apa? Alif. Setelah alif berapa huruf? Tiga. Tengahnya sukun. Ya, berarti wazannya di sini mafa'ilu. Nah, ini. Mafa'ilu. Contohnya banyak. Misbah ini apa? Masabi. Miskin, ini misbah. Jamaknya masabi. Miskin apa? Masakin. Masakinu. Masih banyak ini contoh-contohnya. Miftahun. Miftahun apa? Mafatihu. Lihat antum batasannya ya. Ini jamak taksir miftah. Huruf ketiganya apa? Alif. Setelah alif ada berapa huruf? Tiga. Tiga. Tuh, dua, tiga. Yang tengahnya sukun semua. Tengahnya sukun semua. Ini. Yang disebut dengan apa? Sihul mutarjumu. Ngerti enggak kira-kira? Ya. Sihul mutarjumu. Jadi sihul mutarjumu adalah isim yang dia ghairu munsharif, tidak bisa menerima apa? Tanwin, tidak bisa dikasroh ketika majrur. Iya. Sudah paham enggak kira-kira sihul mutarjumu? Hah? Contoh dalam Al-Qur'an, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamatsila. Syaitan-syaitan itu bekerja sesuai apa yang dimaukan oleh Nabi siapa? Sulaiman. Membikin mihrab-mihrab, membikin patung-patung, ya. Dan yang lain sebagainya. Insyaallah paham ya sihul mutarjumu? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya ulangi, ya. Isim yang tidak bisa menerima tanwin ataupun tidak bisa dijarkan dengan kasroh ada dua macam. Yang pertama, yang dia tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dikasroh karena satu sebab. Sebab yang satu, yaitu apa? Yang pertama, sighah muntaljumu. Wazannya mafa'il dengan mafa'il. Kalau antum dapat isim yang wazannya seperti ini, maka dia tidak bisa ditanwin, ya tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Kalau kita contohkan, ya. Saya melihat lampu-lampu, berarti apa? Nazartu ila masabiha. Iya. Kalau kita i'rab bagaimana? Nazartu fi'lun wa fa'il kan? Nazara fi'lun madhin. Mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik atta. Dhamirun muttasil mabni 'ala dhamma fi mahalli raf'in fa. Fa'ila harfu al-jar. Kemudian masabiha ismun majrurun isim yang dijarkan bi dengan ila. Wa alamatu jarhi apa? Al-fathah niyabatan anil kasrah. Kenapa? Li'annahu lain sorif saja gitu. Ya kalau mau disebutin alasannya apa? Li'annahu ya, ala sirah muntahal jumu. Kita katakan saja cukup li'annahu ismun lain sorif gitu aja. Kalau mau dilanjutkan kenapa dia kalau sorif? Li'annahu sirah muntahal jumu gitu. Ala sirah muntahal jumu. Ya. Kira-kira sudah paham enggak nih? Ini yang pertama ini. Jadi yang dia tidak bisa menerima tanwin karena satu alasan ada tiga, baru satu ini, pertama sih mental jumu. Iya. Maktabah apa? Makatibu. Iya. Banyak kok contoh-contohnya, itu bisa cari. Iya. Pajannya yang meskipun yang belakangnya tiga huruf, pajannya masih disebut mafailu gitu. Mafailu. Kalau ini mafailu, kalau ini mafailu, ini mafailu. Iya, beda. Sekarang contoh tilmizun, tilmizun, jamaknya apa tilmizun? Talamidatu, talamidatu ya kan? Talamidatu. Kalau tilmizatun murid perempuan, tilmizat. Kalau murid laki-laki tilmi jadi talamidu. Talamidu. Apa bukan talamidu tapi talamidu. Dia munsharif talamidatu ya. Betul enggak kan? Talamidatu kan? Talamidatu. Ya. Bukan dia apa? Muzakkar. Ya. Kalau muannats kan tilmizat, ya kan? Kalau tilmid talamidatu. Dia munsharif atau ghair munsharif? Talamidatun atau talamidatu? Ya. Dia munsharif. Kenapa? Padahal dia huruf ketiganya apa? Alif. Jawabannya gini apa? Kira-kira apa? Talamidatun. Kenapa bisa ditanwin? Karena meskipun setelah alifnya tiga huruf, lihat huruf tengahnya bukan sukun. Iya kan? Talamidatun. Betul enggak? Iya kan? Ya. Ustaz, jamak tafsir apa ustaz? Asatid. Apa? Munsharif atau gharimunsharif? Gharimunsharif kan? Asatid, mafa'il. Asatidu. Ataupun asatidatu ya. Betul enggak? Asatidah. Ya. Asatidah. Ya. Kalau sekarang asjar, munsharif atau gharimunsharif? Asjar. Hah? Munsharif kenapa? Kan tengahnya atau huruf ketiganya alif. Ash. Jar. Ketiganya alif bukan? Bukannya. Bukan alif ini ketiganya. Ketiganya apa? Jim. Ya. Bukan berarti. Insya Allah jadi pahami. Gak sulit kan? Usfur. Apa jamaknya? Usfur burung-burung kecil. Asafir. Majnun. Apa? Majanin. Itu kalau munsharif. Ya. Dan banyak kok contoh-contohnya. Dalam kitab Jurumiyah ini kita lewatkan sering apa? Berulang-ulang itu kalimat mawadhi' ya. Mawadhi' ya. Tadi antum katakan fi salasati ya mawadhi'. Kenapa bukan mawadhi'in padahal dia mudhaf ilaih? Ya ini alasannya. Karena dia sirah mudhal jumu' gitu. Ghair munsharif. Nah, sudah dipahami nih sebelum kita beranjak ke yang kedua. Jadi isim yang tidak munsharif atau tidak bisa menerima tanwin karena satu alasan, yang pertama apa? Sirah muntahal jumu'. Kalau ditanya batasannya sirah muntahal jumu' itu apa? Setiap jamak taksir yang mana huruf ketiganya alif dan setelah alifnya dua huruf atau tiga huruf. Itu ya. Ya. Kemudian kalau yang setelahnya dua huruf, huruf pertamanya kasrah, kalau yang tiga huruf, huruf tengahnya sukun, gitu aja. Ya. Semoga bisa dipahami itu. Ya. Atau ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang masih kurang paham ditanyakan. Ya. Jadi kalau isim yang tidak bisa menerima itu iya, ghair munsharif. Ghair munsharif tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dikasrah dengan tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Diwakili dengan fathah. Makanya disebutin di sini Ya, fathah menjadi tanda bagi kasrah pada isim yang la yansharif. Di kitab ini enggak dijelaskan gitu. Ya. Ya. Ya, kalau kita contohkan ya, sekarang kita contohkan isim yang sil adi yang gharum sharif dan gharum marfu ya. Hadhihi masajidu. Inilah ini adalah masjid-masjid. Maka masajidu khobar. Kalau khobar marfu wa alamatur fi dhammah. Cuma enggak pakai tanwin gitu. Ra'aitu masajida. Saya melihat masjid-masjid. Masajida maf'ulun bi mansub, tanda nasabnya apa? Fathah, tapi tanpa tanwin. Marartu bi masajida. Saya melewati masjid-masjid. Masajida isim majrur kan? Ba. Tanda jarinya apa? Fathah. Kenapa? Fathah bukan kasrah. Ya. Karena dia ghairu munsharif. Gitu. Ya. Fathah zahirah ada yang muqaddarah. Ya, sukara, ya. Azara, nah, itu sama itu juga sumat al-jumu'. Tapi dia fathahnya muqaddarah. Ada yang zahirah di muqaddarah. Ya, kalau alifnya akhirnya alif lazima ya, muqaddarah berarti. Seperti azara, seperti sukara, ya kan? Sama itu juga sukara itu. Cuma ditakdirkan kasrahnya itu ditakdirkan gitu kan. Setelah alif, mana kasrahnya? Ditakdirkan kasrahnya. Ya. Nah, sudah paham ini? Ya. Kalau paham kita masuk ke yang kedua. Atau cukup satu-satu, lama kalau satu-satu. Ya, kita masuk aja yang kedua, ketiga nanti kalau belum paham diulang lagi pertemuan berikutnya. Iya, gampang. Ya. Kemudian ya diulang ada rekamannya juga ya. Kalau masih rekamnya belum paham, ya nanti diulang lagi. Ya, kemudian yang kedua. Dari isim yang dia tidak bisa menerima sharf tanwin, tidak bisa dikasrah ketika majrur adalah isim yang akhirnya alif ta'nits maksurah. Isim yang akhirnya alif ta'nits maksurah. Alif ta'nits, alif yang menunjukkan ya mu'annatsnya, lafaz yang dimasuki alif ini. Al-maksurah ya alifnya dibaca pendek gitu. Az-za'idah alifnya tambahan. Contoh mardha. Maridun satu orang yang sakit. Mardha orang-orang yang sakit. Dalam Al-Qur'an wa in kuntum mardha au ala safar. Mardha. Nah, ini mardha akhirnya itu namanya adalah alif ta'nits ya. Alif ta'nits. Ghairu munsharif juga ini. Salma Radwa nama satu gunung di Madinah. Kemudian Bushra, ya, Jarha, Dunya, ini semua contoh-contoh isim yang la yansharif, tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa dikasrah, tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Kenapa? Kenapa? Karena dia akhirnya alif ta'nits maksurah. Ya, nanti lawannya mamdudah. Ya. Kalau kita bikin contoh, ya. Apa misalkan marartu bi apa mardha, saya melewati orang-orang sakit, maka i'rabnya mardha isim majrur dengan apa? Ba. Tanda jarnya apa? Fathah dia, muqaddarah tapi fathahnya ya di atas alif. Kenapa? Karena dia isim maksur sudah lewat dia. Ya kan? Ya. Misalkan haula'i mardha, mereka adalah orang-orang sakit. Mardha itu khabar, nanti belum datang bahasan khobar. Yang jelas khobar itu hukumnya mesti marfu. Tanda rafu apa ya? Dhammah. Dhammahnya apa? Muqaddarah. Ya, masuk juga Musa. Itu juga masuk Musa. Itu ghairu munsharif. Tidak bisa menerima tanwin. Tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Meskipun kasrahnya muqaddarah enggak bisa. Ya. Apa yang semisal itu? Da'wa hubla. Hubla orang hamil. Ya. Uswa. Jauh. Dunia. Dekat. Dakwa tuntutan. Ya. Sudah dipahami enggak? Ya. Tinggal dikiaskan aja. Kalau mau lebih rinci lagi ada batasannya, cuma takut bingung, ya. Jadi tadi saya sebutkan, ya, yang kedua adalah ya. Isim yang akhirnya apa? Alif ta'nits maksurah az-za'idah. Alif ta'nits ya, alif yang menunjukkan lafadznya mu'annas gitu. Maksurah dibaca pendek alifnya. Mardha pendek. Nanti ada yang panjang gitu. Seperti Zakaria, Sohra, dan yang semisalnya ada nanti. Ya. Kemudian dia zaidah itu syaratnya tambahan. Ya, alifnya tambahan. Mau saya perjelas, aku tambah bingung ini. Ya, harus tambahan alifnya. Artinya tidak ada pada aslinya itu. Tambahan dia. Kalau ada pada aslinya, maka dia munsharif. Ya, contohnya yang dia alifnya itu adalah alif asli bukan tambahan sehingga dia munsharif. Ridwan itu bisa menerima tanwin. Ridwan, duhan. Ya. Ya. Itu akhirnya apa di situ? Alif juga kan? Ridwan, duhan, tapi alifnya ini sudah ada pada aslinya. Ya. Demikian pula duhan. Tapi insyaallah ini nanti ajalah. Ya, takutnya membuat antum bingung. Sementara gitu dulu difahami ya. Yang ketiga, ya, yang terakhir nih. Ya. Isim yang dia tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa dijerkan dengan kasroh karena satu alasan, satu sebab adalah isim yang akhirnya alif ta'nits mamdudah. Tuh, alif ta'nits juga alif yang menunjukkan mu'annasnya lafaz yang dimasuki alif ini. Lafaznya ya, bukan maknanya. Enggak mesti maknanya mu'annas. Mamdudah panjang, az-zaidah tambahan. Jadi Zakaria itu. Ini awal munsharif, enggak boleh Zakariaun. Enggak ada Zakariain, enggak ada. Zakaria, Syaima'u, Sahra'u, Najla'u, Hamra'u, hamra' merah. Asdiqa'u, teman-teman, jamak dari shodiq. Atqiya'u, orang-orang yang takwa, jamak dari taqiyun. Asfiya', orang-orang pilihan, ya, dari sofi. Ruhama, orang-orang yang pengasih, jamak dari rahim. Ya, ulama, banyak contohnya. Hamra, hasna, baydha, kahla. Ini semua adalah contoh-contoh isim yang la yansharif. Kenapa? Karena akhirnya ditutup dengan alif ta'nits mamdudah. Alif ta'nits, alif yang ya ta'nits yang menunjukkan lafadznya mu'annas gitu. Lafadznya saja. Kemudian mamdudah panjang dibacanya kan? Kahla, baydha, hasna. Ya. Adapun yang sebelumnya maksur karena pendek. Da'wa, dunya, uswa, hubla. Nah, yang mudah saja lah. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya nih? Ya. Silakan barangkali ada yang minta diulang atau kurang paham ditanyakan. Ya, dikiaskan saja tinggal ya kayak Zakaria, Syaima. Jadi ada alif setelahnya hamzah. Tuh. Ya. Kayak Sahra. Boleh tulis enggak? Bayda'u, iya, bayda'u, hamra'u, iya, ulama'u, iya, ruhama'u, nah itu. Iya, ulama' kalau dibuat dimatikan ya sukun, ulama' tapi kan panjang kan? Nah itu. Kalau kita bikin contoh bisa, misalkan, ya, ja'a zakaria'u, gak boleh pakai tanwin, zakaria'un. Kalau Muhammad kan bisa ditanwin ya, ja'a Muhammadun. Iya, kalau Zakaria, ja'a Zakaria'u. Nggak boleh pakai tanwin. Kenapa? La yansharif. Zakaria termasuk lafaz yang tidak munsharif. Kalau ditanya alasannya apa? Karena dia akhirnya apa? Alif ta'nits mamdudah. Alif ta'nits mamdudah. Alif selainnya ada hamzah. Ya. Kemudian ro'aitu Zakaria'a. Ya. Mansub tanda nasabnya fathah. Tapi tanpa tanwin. Marartu bi Zakaria'a. Bukan Zakaria'in. Kenapa? Ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Karena akhirnya alif ta'nits mamdudah. Dan seterusnya. Ya. Nah, mungkin kita simpulkan ya pertemuan ini. Kita dapat alhamdulillah penjelasan. Kita dapatkan penjelasan tentang isim yang dia tidak bisa menerima sorf tanwin. Yaitu ada dua. Yang pertama, yang dia tidak bisa menerima sorf tanwin karena satu alasan. Dan itu ada tiga macam, ya. Yang pertama sighah muntahal jumu', mafa'il dan mafa'il. Yang kedua isim yang akhirnya alif ta'nits maqsurah, tinggal kiasnya Salma, Ridwa, Bushra, Jarha, Dunya, Marda. Yang kedua isim yang akhirnya alif ta'nits mamdudah. Syaima, Sahra. Enggak perlu ditulis. Apa perlu dicontohkan? Ditulis. Hah? Ya sudah bikin contoh. Thank you. ini lagi membahas tentang majrur ya. Contohnya majrur aja ya. Ya. Sekarang kita contoh. Contoh yang pertama dari apa? Silmatal jumu' ya. Ya sudah. Yang sering kita lihat, sering kita contohkan saja ya. Nazartu ila apa? Ila masa kita Arab ya, masa jida. Wa masa apa? Masa bi. Satu contoh bisa memuat dua ya. Masa bi ha. Ha, masa jida. Kemudian contoh yang kedua. Contoh apa? Isim lain sharif yang akhirnya apa? Alif ta'nits maksurah dulu kan? Ya, apa contohnya? Marortu. Yang gampang aja lah, marortu aja. Mungkin paham. Marortu. Bi siapa? Bi. Terus bi Salman misalkan, ya kan? Bi Salma, wah apa? Melewati siapa? Salma dari siapa? Hasna misalkan, ya nama orang gak apa-apa. Eh bukan Hasna, yang ketiga aja ya. Atau Ridwa. Ridwa apa? Ridwa tadi, Ridwa gunung di mana? Madinah. Ridwa. Nah, yang ketiga apa? Alif ta'nits apa? Mamdudah. Ya. Apa? Ini marartu, ini beda lagi. Zahabtu sudah gantilah. Saya pergi. Zahabtu ilal ulama. Ila, nah. Jangan kasih alif lam ya. Kalau ada alif lamnya dia mensolif lagi insyaallah. Ila ulama, ya. Ila saya pergi ke para ulama. Ila ulama a. Nazartu ila masajida wa masabiha. Di sini masajida dan masabiha adalah contoh isim yang tidak bisa menerima apa? Tanwin. Alasannya apa? Siroh mudal jumu' ini. I'rabnya gampang. Ya, kita i'rabnya dari sini aja ya. Yang cepat ya. Ila masajida ila harfu jar. Masajida ismun majrurun bi ila. Wa alamatu jarrihi al al-fathaniya batan anil. Saya ganti dari kasra. Kenapa? Li'annahu la yan sharif. Iya. Wa huwa harfu atfin, huruf ataf. Masabih ini diatofkan, digandengkan kepada yang majrur, maka dia ikut majrur. Nanti ada bahasanya. Belajarnya apa nih? Fathah sebagai ganti dari kasra. Kenapa? Karena dia minal. Karena dia apa? Layan sore. Kalau makanya gimana kalau sore? Nau alat siwak muntahal. Selesai. Kemudian yang kedua, marortu di Salma wa Rodwa. Saya melewati Salma dan juga Rodwa. Nah, ini aja irabnya ya. Bi Salma. Ini kan jar majrur ya kan? Ba harful jar. Salma ismun majrurun bi bil ba. Wa alamatu jarihi apa? Al-Fathah. Jangan kasro. Al-Fathah al-Muqaddarah. Al-Alif. Niyabatan. Liannahu la yansharif. Jadi ditakdirkan alif ya. Bi Salma atau diganti Musa aja. Musa juga sama la yansharif ya. Musa. Tapi dia Musa la yansharif bukan karena ini. Ada lagi. Enggak apa-apa, rubah saja tadi. Ya enggak usah contoh aja lah. Ya sama ini juga. Diatofkan kepada yang majrur ikut majrur. Tanda jarinya apa? Fathah muqaddarah. Niyabah. Anilkan sungguh apa? Karena dia lah yang sorif. Zahabtu ila ulama'a. Ila ulama'a. Okay. Ila ulama'a. Ini harful jar. Ulama'a ismun majrur. Isim yang dijarkan bi dengan ila. Tanda jarinya apa? Niyabatan. Sebagai ganti dari sungguh apa? Liannahu la yang sorif. Sungguh bisa ya. Kayak ya sulit ya. Ya kalau kadang sih nggak apa-apa, tapi sering paham nggak apa-apa. Kalau kadang bingung nggak apa-apa, sering paham berarti kan. Hei juga majrur. Cuma tanda jarnya. Nah, lihat aja. Iya. Li'annahu la yansharif atau ismun la yansharif. masjid. Zahabtu. Zahabtu. Saya pergi. Menuju ulama, para ulama. Nanti setelah ini kita ada penjelasan tambahan gitu. Dia bisa berubah menjadi munsharif kembali nanti kalau sudah selesai. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini juga kalau kita rinci itu ada syarat-syaratnya juga. Cuma takutnya tahu pusing. Kita paham aja dulu kayak gitulah. Ya, karena kalau udah kelas 2 kitabnya, ya mungkin kita tambahkan penjelasannya. Kalau mau kita tambahkan boleh itu. Takutnya mumet ya. Ya sudah lah. Seperti itu. Bina. Bina. Nida. Bisa munsharif atau munsharif itu. Binaun, nidaun, ridaun. Munsharif atau munsharif itu. Binaun, nidaun, ridaun. Munsharif ini. Padahal akhirnya kalau kita dapatnya apa? Alif. Iya, mamdudah. Ta'lif mamdudah. Kenapa? Perlu enggak itu dijelaskan? Ya. Yeah. Mikirin dulu ya. Ya sudah besoknya lagi berarti ya. Ya ditampung dulu yang sekarang ini. Kalau udah kokoh kita goyang dengan tambahan. Ya. Cukup dulu ya. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.